الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-72 atau 73 dari surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Adapun orang-orang kafir ba'dhum awliya'u ba'd, sebagian mereka sebagai penolong untuk sebagian yang lainnya. Sama seperti orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di ayat sebelumnya ini, ayat 72, innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. Sebagaimana orang-orang muslim, orang-orang mukmin saling menolong, saling membela antara satu dengan yang lainnya, demikian juga orang kafir, mereka saling membela, saling menolong antara satu dengan yang lainnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan illa taf'aluhu, kalau kalian tidak mau saling menolong, illa taf'aluhu, yani kalau kalian wahai orang-orang yang beriman tidak mau saling menolong, saling membela, saling membantu antara sesama kalian, takum fil ard fasadun, kata Allah Subhanahu wa taala illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, maka akan terjadi fitnah, baik kekacauan di atas muka bumi dan kerusakan yang sangat besar, tercampurnya, pokoknya urusannya tidak jelas. Baik, urusannya tidak jelas, kacau. La haula wa la quwwata illa billah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Nah, untuk menjalin barakallahu fikum al-wala wal-bara, yang semuanya harus menyokong dan menopangnya, maka Allah Subhanahu wa taala memutuskan hatta masalah warisan. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah SAW, la yatawarathani la yatawarathu ahla millataini syatta la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Tidak boleh dua agama, pemeluk dua agama saling mewarisi antara satu dengan yang lainnya. La yarithul muslimul kafir walal kafirul muslimah. Tidak ada seorang pun yang muslim mewarisi harta orang kafir, demikian juga orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang mukmin. Semisal ayah dengan anak, ya kan saling mewarisi. Ketika ayah meninggal dunia, maka yang mewarisi hartanya adalah sang anak. Demikian juga kebalikannya, ketika sang anak meninggal dunia, termasuk ahli warisnya adalah sang ayah. Termasuk penghalang untuk saling mewarisi adalah ikhtilafuddin, perbedaan agama. Ketika seorang anak misalnya masuk Islam sementara sang ayah masih tetap dengan kekufurannya, ketika sang ayah meninggal dunia, sang anak tidak dapat apa-apa, anak yang muslim ini. Demikian juga ketika anak yang muslim ini meninggal dunia, ayah tidak boleh dapat apa-apa ketika dia masih tetap dengan kekufurannya. Subhanallah. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari seorang muslim yang hidup di tengah orang-orang kafir. Barakallahu fiik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana bari'um mimma sakana baina dhahranil musyrikin. Oh, bihadzal ma'na. Saya berlepas diri dari seorang muslim yang berdiam atau hidup di tengah-tengah orang-orang musyrik. Karena akan terpengaruh, barakallahu fiikum. Akan terpengaruh. Sedikit atau banyak, cepat atau lambat dia akan terpengaruh dengan kondisi keadaan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Dari sisi pergaulan, kebiasaan, cara berbahasa, adat, bahkan boleh jadi berubah keyakinannya. Berubah keyakinannya, wal'iyadu billah. Yang serupa dengan ini juga, barakallahu fikum, kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau datang seorang laki-laki melamar anak perempuan kalian, yang laki-laki ini kalian ridha agamanya dan akhlaknya, maka nikahkan dia. Nikahkan dia. Illa takum fitnatum fil ardi wa fasadun kabir. Kalau tidak, maka akan terjadi fitnah di atas muka bumi ini dan kerusakan yang sangat besar. Barakallahu fikum. Karena ketika kebaikan ini dihalang-halangi, barakallahu fikum, akan muncul kejelekan-kejelekan. Itu sudah otomatis. Barakallahu fikum. Sehingga seorang sahabat mengatakan, wa in kana, walaupun siapa yang datang ya Rasulullah, kata Rasulullah SAW tetap mengulangi, in ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqa, siapapun yang datang kepada engkau yang engkau ridha agamanya dan akhlaknya, maka nikahkan dia. Diulang sampai 3 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, taitakum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang sangat besar. Baik. Ketika anak-anak sudah memang dewasa dan sudah pantas untuk dinikahkan, maka dinikahkan. Dan orang tua tidak perlu malu-malu mencarikan untuk anak perempuannya seorang laki-laki yang soleh. Dan ini bukan aib sebagaimana sebagian orang menganggapnya aib. Baik. Sekali lagi, ini bukan aib mencarikan untuk sang anak ini pasangan yang cocok dari kalangan laki-laki yang soleh. Dan ini contohkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ketika Umar radhiyallahu ta'ala anhu mendapati anak perempuannya, yakni Hafsah, pada saat itu menjanda, Umar radhiyallahu ta'ala anhu menawarkannya kepada Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Wahai Utsman, adakah engkau mau menikah? Engkau menikahi putriku. Baik. Karena dia dapati bahwa Utsman adalah seorang yang saleh, bertanggung jawab. Kata Utsman, aku belum melihat. Ya, ini Utsman belum bisa memberikan jawaban. Karena Utsman tidak memberikan jawaban, maka Umar pun menawarkannya ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wahai Abu Bakar, aku seandainya engkau mau, aku akan menikahkan engkau dengan Hafsah. Baik. Abu Bakar pun tidak memberikan jawaban apa-apa. Sehingganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu melamar putri Umar radhiyallahu taala anhu sehingga dinikahkan. Setelah itulah baru Abu Bakar menyatakan kepada Umar, wahai Umar, sebenarnya aku tidak menjawab apa-apa ketika engkau menawarkan putrimu kepada aku. Tapi kecuali karena memang aku telah mendengar sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan putrimu. Baik. Nah, kondisinya seperti itu. Syahiduna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Barakallahu fikum. Kita kembali ke ayat yang kita baca. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Adapun orang kafir, sebagian mereka sebagai wali untuk yang lainnya, mereka saling menolong, saling membela, saling membantu, saling melindungi. Kalian juga semestinya, wahai orang-orang beriman, jangan luput dari kebaikan ini. Dan satu yang mesti kita lakukan, yaitu saling menolong, saling membantu, saling membela, saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Illa taf'alu, kalau kalian tidak melakukan ini, tidak saling menolong, tidak saling membela, takum fil ardi fasadun, maka akan terjadi takum fitnatum fil ard, terjadi fitnah di atas muka bumi dan kerusakan yang sangat besar. Baik. Maka harus ada saling menolong, saling membela, saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Wallahul musta'an. Ini ayat sebagai pengingat untuk kita untuk senantiasa saling membela sesama kaum mukminin, saling membantu, saling melindungi antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana orang-orang kufar juga demikian kondisinya. Baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat dan kekuatan untuk beramal dengan ilmu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.